Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين حاضرين dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini tak lupa kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan seizinnya kita dimudahkan untuk bisa kembali bertemu dan berkumpul di dalam majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu. Kemudian semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tema pembahasan kita pada pagi hari ini sebagaimana yang telah diumumkan, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dakwah sunnah. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka setiap muslim yang mencintai agamanya hendaklah dia mengerti prinsip-prinsip di dalam dia mengikuti sebuah ajakan di dalam beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang semoga dengan mengerti prinsip-prinsip tersebut dia tidak diombang-ambingkan oleh berbagai gejolak hawa nafsu, kepentingan, ambisi, ataupun hal-hal lain selain daripada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ulama kita, ulama as-sunnah, sudah menjelaskan secara gamblang mengenai prinsip-prinsip yang seharusnya dipahami oleh seorang muslim di dalam mengikuti dakwah kepada jalan Allah. Dalam pembahasan ini, saya akan mengintisarikan pembicaraan kita dari sebuah risalah yang berjudul Usulud Da'wah As-Salafiyah, Prinsip-prinsip Da'wah Salafiyah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam bin Barjis Ali Abdul Karim rahimahullah. Pada kitab ini beliau mencoba menjelaskan perkara-perkara yang menjadi prinsip di dalam dakwah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang dikenal dengan dakwah salafiyah. Karena dakwah salafiyah itu adalah dakwah sunnah yang mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pembahasan kita dari risalah ini tidak akan kita sebutkan secara detail terperinci sebagaimana yang beliau jelaskan karena keterbatasan waktu kita. Tetapi kita akan mengambil poin per poin secara garis besarnya sehingga kita bisa memahami prinsip-prinsip di dalam dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, prinsip yang pertama di sini beliau rahimahullah menjelaskan ada sekitar 10 prinsip. Ada apa? 10 prinsip di dalam dakwah salafiyah, dakwah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salaf, generasi terbaik dari umat ini, baik itu as-sahabah, at-tabi'in dan atba' at-tabi'in. Prinsip yang pertama adalah kepedulian dan perhatian yang besar terhadap ilmu syar'i dan pemahaman agama. Ini adalah prinsip di dalam dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu itu dimulai sebagai landasan segala sesuatu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bahwasanya ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Siapapun yang ingin melangkah kepada kebaikan agama ini haruslah dimulai dengan ilmu. Karena tanpa ilmu, seorang yang ingin berbuat kebaikan tidak akan mencapai kebaikan tersebut, tapi justru akan membawanya kepada keburukan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala ketika berbicara dengan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah menyatakan di dalam surah Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Maka berilmulah engkau bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan minta ampunlah untuk dosa-dosamu. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama kita untuk menunjukkan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Perintah yang pertama adalah berilmu, kemudian baru beramal. Fa'lam, berilmulah engkau, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Barulah kemudian perintah beramal, wastaghfir lidzambik, dan minta ampunlah untuk segenap perbuatan dosamu. Nah, dan tidak mungkin seseorang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak berilmu, kalau dia tidak mengerti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, kalian akan terpisah dari jalannya. Perintah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mungkin tanpa ilmu? Tentunya tidak. Makanya dakwah ini berpondasikan ilmu, pengetahuan, ilmu yang lengkap mengenai apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah tegaskan di dalam ayat yang lainnya, di dalam surah Yusuf ayat yang ke-108, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kata Allah, katakan wahai Nabi, inilah jalanku. Inilah jalanku. Ad'u ilallahi ala basirah. Aku mengajak kepada jalan Allah itu di atas basirah. Di atas ilmu. Di atas keterangan yang nyata. Di atas hujjah. Ana wa manittaba'ani. Inilah jalanku, dakwahku, dan orang-orang yang mengikuti aku. Berada di atas ilmu. Di atas hujjah, di atas keterangan nyata yang telah diwahyukan oleh Allah, baik di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam sunnahnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya, oleh karena itu, prinsip yang sangat pondasi sebelum segala sesuatu di dalam dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adalah mempedulikan ilmu, memperhatikan ilmu, belajar, memahami agama Allah. Dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan," apa lanjutannya? "Yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan untuk memperoleh kebaikan, "Yufaqihu fid-din," maka Allah akan memahamkan dia tentang agamanya. Orang yang ingin mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin tanpa ilmu. Harus dengan ilmu. Barulah dia akan mencapai kebaikan. Oleh karena itu, di dalam setiap tarikan nafas kita, kita membutuhkan ilmu. Selama kita masih mengharapkan kebaikan dunia wal akhirah, setiap tarikan nafas kita, kita membutuhkan ilmu. Karena setiap gerak-gerik kita dan diam kita harus disesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan semampu kita. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, "An-nasu ila ta'allumil ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab." Manusia itu lebih membutuhkan untuk mempelajari ilmu lebih daripada membutuhkan makannya dan minumnya. Kenapa? Kata beliau, "Li'anna ar-rajul yahtaju ila ta'ami wasyarab fil yaumi marratan aw marratain." Karena seseorang membutuhkan makannya dan minumnya di dalam sehari hanya sekali atau dua kali. Ya, kalau kita katakanlah tiga kali. Ya. Kemudian kata beliau, "Wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasihi." Sementara kebutuhannya untuk ilmu itu adalah sejumlah tarikan nafasnya. Jumlah tarikan nafasnya. Setiap waktu dia butuh ilmu. Setiap saat. Karena kalau tanpa ilmu, dia akan disesatkan oleh syaitan. Akan disesatkan oleh syaitan. Kita bergerak, butuh ilmu. Ini benar atau tidak? Kita berbuat, butuh ilmu. Kita berbicara, butuh ilmu. Kita bertindak, butuh ilmu. Apa saja kita membutuhkan ilmu. Maka orang yang terlepas dari kepedulian terhadap ilmu berarti dia sedang menuju kepada keburukan. Kalau orang sudah jarang mempelajari ilmu, berarti dia sudah menghadap kepada kejelekan. Kalau seseorang sudah meninggalkan majelis ilmu, maka berarti dia sedang berada di dalam keburukan. Oleh karena itu, sepanjang hidup kita, jangan pernah kita melepaskan kegiatan untuk ilmu. Mempelajari ilmu, memahami ilmu, membaca ilmu, mendengarkan ilmu, menghafal ilmu. Karena itu adalah modal kita untuk selamat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang selamat itu adalah orang yang bisa mempelajari ilmu tentang agama Allah, kemudian dia mengamalkannya. Ya. Betapa banyak orang-orang yang sesat dikarenakan ketiadaan ilmu. Kalau kita menjauh dari ilmu, kemungkinan untuk sesat itu lebih besar dibanding kalau kita menyibukkan diri dengan ilmu. Ya. Makanya syaitan lebih mudah menyesatkan ahli ibadah daripada menyesatkan seorang ulama, seorang yang berilmu. Sebab ahli ibadah tidak punya ilmu, ibadahnya tidak akan menyelamatkan dia ketika dia bodoh tentang ilmu agama Allah. Justru syaitan menyesatkan dia dengan ibadahnya. Syaitan menyesatkan dia dengan ibadahnya, sehingga dia beribadah tanpa ilmu. Dia menyangka bahwa dia sedang mengibadahi Allah, padahal dia sedang beribadah dengan hawa nafsunya dan menyembah syaitan. Sementara orang-orang yang berilmu tidak mudah untuk disesatkan oleh syaitan, sebab dengan ilmunya dia tahu makar-makar syaitan. Apa yang dicintai Allah, apa yang diridhai Allah, apa yang dibenci dan dimurka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak orang-orang yang tidak berilmu berbuat kejelekan dalam keadaan dia menyangka bahwa itu adalah kebaikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketiadaan ilmu itu adalah kegelapan. Kegelapan yang tidak ada seorang pun yang mengetahui kadar gelapnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berjalan di dalam kegelapan, apakah kita akan sampai kepada tujuan kita? Tentunya tidak. Orang yang berjalan di dalam kegelapan, dia akan sampai kepada kesesatan. Dia akan tersesat ke kanan ataupun ke kiri, menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Tetapi orang yang berjalan di dalam cahaya yang terang benderang, dia akan sampai kepada tujuannya. Ketika tujuan kita adalah ridha Allah, kecintaan Allah, yang bisa menyampaikan kita kepadanya adalah ilmu. Kita berjalan di atas cahaya yang terang benderang, sehingga jalan itu tampak jelas di hadapan kita. Kita tidak akan dipengaruhi oleh berbagai macam gejolak syahwat, hawa nafsu, fitnah dan lain sebagainya kalau kita punya ilmu. Sebab kita punya cahaya yang menerangi jalan kita untuk sampai kepada ridha Allah. Naam. Dan mempelajari ilmu itu ada yang fardu kifayah, dan sebelumnya ada yang fardu ain. Ada yang hukumnya wajib bagi setiap muslim. Itulah yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam Al-Usulith Thalathah. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Inilah yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebagaimana dalam Al-Usulith Thalathah Ketahuilah rahimakallah, bahwasanya wajib atas kita mempelajari empat perkara. Yang pertama adalah ilmu, kata beliau. Apa itu ilmu yang harus dipelajari? Ma'rifatullah, mengenal tentang Allah. Yang kedua, wa ma'rifatu nabiyyihi, mengenal tentang nabinya. Yang ketiga, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, maka setiap orang punya kewajiban mempelajari agama. Agama yang bagaimana? Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanyakan kepada beliau, ilmu yang mana yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim? Kata beliau, yajibu ayyatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuh. Wajib untuk dia mempelajari ilmu yang dengannya dia bisa menegakkan agamanya. Ditanyakan kepada beliau, mithlu ayyi syai, seperti apa ilmu yang dia bisa menegakkan agamanya? Kata beliau, alladzi la yasahu jahlu, yaitu ilmu yang dia tidak boleh bodoh tentangnya. Seperti salatuhu wa siyamuhu ila ghairi dzalik. Ya, seperti sholatnya, puasanya, dan yang selain itu. Intinya dia harus mempelajari perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Dan mempelajari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah untuknya. Sehingga dengannya agamanya menjadi tegak. Dan yang paling wajib untuk dia pelajari, yang diharuskan dia melaksanakannya adalah ilmu tentang tauhid. Dan keharaman yang paling harus dia ketahui adalah tentang syirik kepada Allah dan kekafiran kepadanya. Nah, setelah itu adalah perkara-perkara yang terkait dengan masalah-masalah akidah yang wajib dia ketahui, ya, perkara-perkara wajib dari ibadah-ibadah, akhlak-akhlak yang harus dia ketahui, dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dia harus mempelajari tentang usulul iman, tentang prinsip-prinsip keimanan, tentang iman kepada Allah, apa saja pembahasannya, rinciannya yang harus dia ketahui, iman kepada para malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada kitab suci, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir. Kemudian dia juga mempelajari syariat-syariat Islam yang harus dia ketahui, yang wajib untuk dia laksanakan. Dia harus mempelajari tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah kepadanya. Dia harus mengetahui tentang masalah-masalah muamalah yang harus dia tunaikan, yang harus dia hindarkan. Perkara-perkara akhlak yang harus dia tunaikan, apa yang harus dia hindarkan. Dan lain sebagainya dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan menjadi kewajibannya, serta apa yang dilarang oleh Allah dan harus ditinggalkan olehnya. Nah, maka dalam hal-hal yang seperti ini, barakallahu fikum, setiap orang harus mempelajarinya. Tidak boleh dia bodoh tentang perkara tauhid, tentang masalah prinsip-prinsip keimanan. Ya, yang dengannya dia menjadi seorang muslim atau seorang mukmin. Tidak boleh dia bodoh tentang kewajiban-kewajiban syariat Islam. Tidak boleh dia tidak mengerti tentang perkara-perkara muamalah yang dia lakukan sehari-harinya, mana yang halal, mana yang haram. Nah, yang seperti ini harus kita pelajari. Ya. Harus kita bersungguh-sungguh di dalam kita memahaminya. Kalau kita berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi seorang yang mengikuti sunnah harus belajar. Tidak boleh tidak. Bukanlah yang dituntut darinya dia menjadi seorang ulama. Karena itu adalah anugerah dari Allah. Seorang diberi ilmu yang banyak oleh Allah itu anugerah darinya. Tapi yang dituntut dari kita adalah kesungguhan di dalam mempelajari agama Allah. Mengetahui perkara-perkara yang diwajibkan kepada kita. Dan perkara-perkara yang diharamkan atas kita. Nah. Kemudian termasuk dari jalan kita belajar memahami agama Allah, yaitu bertanya kepada para ulama, kepada orang-orang yang berilmu, kalau kita tidak mengetahui tentang masalahnya, tentang hukumnya, jangan malu bertanya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-43. Maka bertanyalah kalian kepada ahli dzikr, orang-orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidaklah mengetahui. Ya, bertanya kepada para ulama, meminta fatwa kepada para ulama tentang masalah-masalah yang kita butuh bimbingan, yang kita butuh pengarahan, yang kita butuh akan pengetahuan tentang hukumnya. Nah, ini termasuk daripada jalan ilmu. Baik. Adapun ilmu yang fardu kifayah, yaitu menyibukkan diri, konsentrasikan diri dalam perkara-perkara ilmu yang sifatnya lebih detail, lebih mapan, sehingga kita mempelajari ilmu itu dari usulnya. Pada setiap bidang kita pelajari dari usulnya. Dalam bidang bahasa Arab kita ambil secara detail, secara mapan. Dalam bidang fikih, usul fikih, Quran, tafsir, ya, hadis, mustalahul hadis, syarah hadis, kita pelajari dengan baik. Ini adalah perkara-perkara yang sifatnya sudah mustahab. Dan ini adalah pekerjaan para penuntut ilmu yang mengkonsentrasikan diri dan mengkhususkan diri untuk ilmu. Ya. Dari kalangan ahlus sunnah, hendaklah ada orang-orang yang menuntut ilmu agama Allah dengan cara yang seperti ini. Nah, bahkan menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah ini, ya, yang harus ditegakkan oleh sebahagian muslimin, ini lebih afdal daripada jihad sekalipun. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, ta'allumul ilmi wa ta'limuhu afdalu minal jihad wa ghairihi mimma yutatawwa' bihi. Ya. Mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu itu lebih utama daripada jihad dan yang selainnya dari amalan-amalan yang tatawwu', yang sunnah mustahabbah. Nah, karena seorang yang melaksanakan amalan sunnah mustahabbah seperti sholat, seperti puasa, atau seperti i'tikaf dan lain sebagainya, kebaikannya hanya terpusat pada dirinya sendiri. Iya. Yang mendapatkan pahala dirinya sendiri. Tetapi mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, kemanfaatannya bagi semua orang. Bagi dirinya dan bagi orang lain. Kebaikannya tidak hanya terbatas pada skala yang kecil. Efek, ya, istilahnya orang sekarang, apa? Efek positif, ya, yang ditimbulkan oleh ilmu yang diajarkan, yang disampaikan, itu mencakup kepada semua kalangan. Baik laki ataupun wanita, besar ataupun kecil, ya, tua ataupun muda, mendapatkan kebaikannya. Makanya orang-orang yang mengajarkan ilmu, dia akan mendapatkan aliran pahala bahkan sampai sesudah dia meninggal. Selama ilmu itu diambil kemanfaatannya oleh orang lain. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Muslim, "Idza matal insan inqata'a 'amaluh." Apabila seseorang itu mati, meninggal dunia, maka semua amalannya akan terputus. Illa min salat, kecuali dari tiga perkara. Yang pertama, sedaqatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya, sedekah yang terus dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk kebaikan. Ya, seperti wakaf, kemudian seperti pembangunan masjid. Ya, membangun, menggali sumur, yang kemanfaatannya diambil oleh kaum muslimin. Selama dimanfaatkan, maka pahalanya terus mengalir meskipun dia telah meninggal. Ya. Yang kedua adalah aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil kemanfaatannya, Kebaikannya bukan saja untuk dia tapi juga untuk orang lain. Kebaikannya tidak hanya untuk sekali dia mengamalkan, tetapi kebaikannya itu akan terus mengalir untuk dirinya selama ada orang yang mengamalkan. Ya? Subhanallah, ini ilmu. Makanya sampai dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, mempelajari ilmu dan mengajarkannya, bahkan itu afdal daripada jihad dan yang selainnya dari amalan-amalan tatawu'. Bahkan jihadul ilm adalah jihad khawasin nas. Jihad ilmu itu adalah jihad orang-orang tertentu dari kalangan manusia. Jihadul anbiya'i wal mursalin wa atba'ihim minal ulama'. Jihad ilmu itu adalah jihad orang-orang khusus dari kalangan para anbiya, para rasul, dan para pengikut mereka dari kalangan para ulama. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dakwah yang mulia ini pondasinya adalah ilmu. Kita yang mengikuti dakwah yang mulia, yang mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah membentengi diri dengan ilmu supaya kita masih terus berada di dalam koridor sunnah Rasulullah dan tidak terlepas daripadanya. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Prinsip yang kedua setelah ilmu adalah al-hirsu 'ala tatbiqil 'amali lil Islam. Yang kedua adalah antusias untuk menerapkan pengamalan Islam. Nah. Jadi setelah berilmu, yang kedua prinsip kita adalah mengamalkan ilmu tersebut, mengamalkan Islam yang sudah kita pelajari. Ya. Antusias untuk menerapkannya di dalam kehidupan, dalam realita kenyataan yang konkret, sehingga ilmu itu tidak hanya sekedar teori akal pikiran kita yang kita simpan, tetapi dia kita wujudkan di dalam bentuk pengamalan-pengamalan di dalam dunia nyata. Ini prinsip kita, sehingga kita tidak termasuk dari orang yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Saf ayat yang kedua dan ketiga, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak memperbuatnya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah ketika kalian mengucapkan apa yang kalian tidak memperbuatnya. Nah. Dan juga dengan mengamalkan ilmu itu, kita terlepas dari sifat ahlul kitab yang dimurka oleh Allah. Ya. Sifat orang-orang Yahudi yang dimurka oleh Allah. Apa itu? Allah menyebutkan di dalam surah Al-Jum'ah ayat yang kelima, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Kata Allah, permisalan orang-orang yang mereka dipikulkan kitab suci Taurat, yaitu ahlul kitab, siapa mereka? Orang-orang Yahudi dipikulkan kepada mereka kitab suci Taurat, ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا, kemudian mereka tidak mau memikulnya. Artinya tidak mau mengamalkannya. Diturunkan pada mereka ilmu di dalam kitab suci Taurat, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Kama salil himar yahmilu asfara. Seperti himar. Apa itu himar? Keledai yang membawa kitab kuning. Ada di antara kita yang mau seperti keledai? Tentu tidak ada. Nah, keledai itu hanya dipikulkan kepadanya kitab, tetapi dia tidak mengerti apa itu yang dia pikul. Dia tidak bisa memahaminya dan tidak bisa mengamalkannya. Masih mending keledai karena keterbatasannya sebagai binatang. Tidak punya akal pikiran untuk memahami apa yang dia pikul. Kalau kita manusia, diberi oleh Allah akal pikiran, Ya, diberi oleh Allah hati untuk memahaminya, tetapi kita tidak mau memahami dan mengamalkannya, maka kita bisa jadi lebih jelek daripada keledai itu. Nah, kata Allah, bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Sangatlah buruk permisalan kaum yang telah mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak akan menunjuki kaum yang berbuat kezaliman. Nah, seorang yang berilmu tidak dinyatakan berilmu sampai dia mengamalkan ilmunya. Seorang yang berilmu, seorang yang memahami agama tidak dinyatakan alim, seorang yang berilmu sampai dia mengamalkan ilmunya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mal bihi. Faida amila bihi kana aliman. Kata beliau, seorang alim itu senantiasa dianggap jahil selama dia tidak mengamalkannya. Ya. Seorang yang berilmu senantiasa akan dianggap jahil dengan apa yang dia ilmui sampai dia mengamalkannya. Apabila dia telah mengamalkannya, barulah dia menjadi seorang yang alim. Makanya dalam ucapan sebagian as-salaf, mereka juga menyatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah wa innamal ilmu huwal khasyyah. Ilmu itu bukanlah karena banyaknya periwayatan, banyaknya pengetahuan kita tentang riwayat-riwayat, tetapi ilmu itu adalah ketika seorang mempunyai rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dia mengamalkan ilmunya sehingga dia menunjukkan rasa takutnya kepada Allah. Itu orang yang berilmu. Nah, sehingga tidak ada gunanya bila kita banyak mengetahui ilmu sementara kita tidak mengamalkannya. Makanya kata para ulama, al-ilmu la yuradu bihi dzatuh. Ilmu itu bukanlah yang diinginkan zatnya semata. Hanya sekedar diketahui. Itu tidak penting. Tetapi lebih daripada itu, al-ilmu yuradu bihi ghairuh wa huwa al-amal. Ilmu itu adalah perkara yang diinginkan tujuan lainnya. Yang diinginkan dari ilmu adalah tujuan lainnya. Apa itu? Mengamalkan. Mengamalkan ilmu itu. Ilmu tidak akan menjadi kebaikan kalau tidak diamalkan. Kalau tidak diamalkan. Maka seorang yang berjalan di atas dakwah, dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia harus mengamalkan ilmunya. Ya, dia harus mengamalkan ilmunya. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Makanya mereka menjadi generasi terbaik daripada umat ini. Mereka tidaklah mempelajari 10 ayat sampai mereka mengamalkannya, baru mereka berpindah kepada yang lainnya. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman, Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, seorang tabi'i jalil, ya. Dia menyatakan, haddatsana alladzina kanu yuqri'una al-Qur'an, yakni as-sahabah. Ya. Telah menceritakan kepada kami orang yang dahulu mengajari kami Al-Qur'an. Maksudnya adalah para sahabat Nabi. Apa ceritanya para sahabat itu? Annahum kanu yastaqri'una min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dahulu mereka mencari ilmu, mempelajari Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanu idza ta'allamu ashra ayat lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha min al-'amal. Mereka dahulu apabila mereka mempelajari 10 ayat, 10 ayat dari Al-Qur'an, lam yukhallifuha, mereka tidak akan meninggalkan ayat itu sampai mereka mengamalkan amalan yang ada di dalamnya. Nah, fata'allamna al-Qur'an wal 'amala jami'an, sehingga kami mempelajari Al-Qur'an dan pengamalannya sekaligus. Ini kata para sahabat itu. Jadi mereka tidak hanya sekedar berteori dengan ilmu, tetapi mereka berupaya untuk mengamalkannya. Ya. merealisasikannya di dalam wujud nyata di dalam kehidupan. Baik. Maka manhaj kita adalah mengamalkan ilmu. Tidak hanya sekedar mempelajari ilmu, tetapi juga mengamalkan ilmu. Naam. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu ini adalah perkara yang langka di tengah-tengah umat manusia, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin di hari-hari belakangan ini, ya, karena banyaknya berbagai syahwat, berbagai hawa nafsu, berbagai fitnah, berbagai gejolak-gejolak angkara murka yang menjauhkan mereka dari ilmu dan pengamalan terhadap ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengingatkan itu. Dan beliau sudah mengarahkan kita dengan pengarahan yang luar biasa. Dalam hadis Abi Hurairah, dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan taqita'il lailil mudhlim." Berlombalah kalian, bersegeralah kalian dengan melakukan amalan-amalan, mengamalkan ilmu, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sibukkan diri kalian dengan ilmu, sibukkan diri kalian dengan amalan, dengan ibadah kepada Allah. Kapan itu? Ketika datangnya potongan-potongan fitnah, laksana potongan-potongan malam yang gelap gulita. Badiru bil a'mali fitanan, kata beliau. Berlombalah kalian, bersegeralah kalian dengan amalan-amalan itu untuk mengalahkan waktu-waktu fitnah. Masa-masa fitnah yang datangnya ke kita illailil mudhlim. Yang datangnya seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yang dahsyatnya fitnah itu, kata beliau, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Karena dahsyatnya fitnah-fitnah yang terjadi itu, sampai seseorang di pagi harinya mukmin, di sore harinya telah menjadi kafir. Atau di sore harinya dia mukmin, di pagi harinya dia telah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia sanggup menjual agamanya karena salah satu dari kesenangan dunia. Apalagi yang harus kita cari? Pengarahan mana lagi yang harus kita ambil? Petunjuk mana lagi yang akan membawa kita kepada keselamatan di masa-masa gejolak fitnah yang luar biasa tadi, kecuali apa yang telah diajarkan oleh Nabi ini? Badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian, berlombalah kalian mengalahkan fitnah-fitnah itu dengan amalan-amalan, mendekatkan diri kepada Allah, mengamalkan Islam, menyibukkan diri dengan ilmu. Ini yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kita tidak masuk ke dalam gejolak-gejolak fitnah yang mengandung berbagai syahwat, hawa nafsu, ambisi, ya, dan lain sebagainya yang justru menjauhkan kita dari Allah dan tuntunan Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah mengajak kepada jalan Allah ala basirah. Mengajak kepada jalan Allah ala basirah, di atas ilmu, di atas keterangan yang nyata, di atas hujjah. Seorang muslim yang baik setelah dia berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, yang ketiga, dia ingin mengajarkan kebaikan itu kepada orang lain. Tidak cukup hanya dirinya sendiri. Kalau dia sudah menyibukkan diri dengan ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, dia ajak orang lain untuk kebaikan ini. Dan ini adalah jalannya Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi. Tadi dalam surah Yusuf, ayat yang 108, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ana basirah, ana wa manittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku. Aku mengajak kepada jalan Allah ala basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Dakwah itu adalah jalan yang mulia, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada petunjuk, mengarahkan manusia kepada hidayah Allah. Ini adalah predikat yang paling tinggi, ya, ucapan yang sangat disanjung oleh Allah, sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Fussilat ayat yang ke-33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah, kemudian beramal dengan amalan yang saleh, lantas dia mengatakan, sungguhnya aku termasuk dari kalangan muslimin. Ini adalah pekerjaan para wali Allah, para kekasih Allah, orang-orang pilihan Allah, orang-orang dekat dengan Allah, yaitu selalu ingin mengajak manusia kepada jalan Allah. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak boleh bakhil untuk mengajak dan menyampaikan kebaikan kepada manusia dengan apa yang kita tahu, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Bukanlah sebuah syarat seorang mengajak kepada jalan Allah, dia harus mengetahui semua hukum, semua permasalahan, semua pembahasan yang dituangkan di dalam Islam. Tidak. Tidak mesti dia harus jadi syekhul Islam, baru dia menyampaikan dakwah. Tidak demikian. Tidak ada syarat untuk itu. Yang paling terpenting di dalam mengajak kepada jalan Allah adalah dia mengetahui bahwa apa yang diajaknya, apa yang disampaikannya, apa yang dijelaskannya kepada manusia itu adalah ilmu wahyu yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Islam yang dia yakini kebenarannya. Itu yang paling penting. Meskipun hanya dengan satu ayat ataupun satu hadis, yang penting itu adalah ilmu kebenaran. Dia yakin kebenarannya. Itu yang paling penting. Maka apapun yang dia ketahui dari kebaikan, dia boleh sampaikan kepada manusia. Makanya Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau menyatakan dalam riwayat Al-Bukhari, balighu anni apa? Walau ayat. Ya. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat, sepenggal ayat. Engkau mengetahui ayat itu dengan tafsirnya atau dengan hukum yang ada di dalamnya, dan engkau yakin itu adalah kebenaran, engkau ilmui dengan baik, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Walaupun hanya satu ayat. Dan tidak mesti mengajak kepada jalan Allah itu seorang berada di atas mimbar, atau seorang berada di atas podium, atau di atas kursi. Tapi dia bisa mengajak manusia kepada jalan Allah dimanapun dia berada. Ya, di pasar, di rumah, di warung kopi, di jalan, di kantor, ya, di tempat olahraga, dimanapun dia berada. Dia bisa mengajak manusia kepada jalan Allah dengan apa yang dia ketahui. Nah, ini dakwah, ajakan kepada kebaikan yang sifatnya lebih universal. Dan berlombalah untuk mencapai apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'il. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melaksanakannya. Nah. Dan dalam riwayat lain dinyatakan, kata beliau, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah, dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, hal itu tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ismi mithlu athami man tabi'ah, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, hal itu tidak akan mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya. amalan kecil, mudah, ringkas, pahalanya besar, bahkan tanpa henti. Ya. Kalau mau dikatakan ya hampir mirip dengan MLM. Tapi ini untuk kebaikan. Jadi ajarkan kepada satu orang, dia dapat pahalanya. Orang ini mengajarkan kepada orang lain, dia dapat pahalanya. Orang ini mengajarkan lagi kepada orang lain, dia dapat pahalanya. Semakin banyak ilmu yang tadi diajarkannya, diajarkan orang lain kepada yang selainnya dan diamalkan, dia terus mendapatkan aliran pahalanya. Amalan sedikit, pahalanya besar. Bahkan tanpa henti sampai dia meninggal sekalipun. Apalagi kalau yang dia ajarkan itu adalah sunnah yang sudah dilupakan oleh manusia, kemudian dia hidupkan dan manusia mengikutinya. Ini lebih luar biasa lagi. Nah, dan disinilah keistimewaan para ulama yang tidak bisa digapai oleh orang-orang yang tidak berilmu seperti mereka. Karena mereka banyak mengajarkan kebaikan yang kemudian manusia mendapatkan kemanfaatannya. Ya, sehingga mereka mempunyai kemuliaan di sisi Allah, tidak akan bisa dicapai oleh orang-orang yang selain mereka. Ya, dan kita pun bisa, ya, meskipun tidak sehebat para ulama, kita bisa menyampaikan kebaikan yang kemudian bermanfaat kepada orang lain dan mendapatkan pahalanya terus menerus. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, man dalla ala khair, siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, fakana lahu mithlu ajri fa'ilihi, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Nah, jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan kita ini menjadi orang yang bakhil untuk mengajak kepada jalan Allah. Ajarkan apa yang kita mampu, sampaikan apa yang kita bisa. Dan itu termasuk nasihat kepada sesama kaum muslimin. Karena nasihat itu intinya adalah seorang menginginkan kebaikan untuk yang dinasihati. Ketika ada seseorang menginginkan kebaikan kepada saudaranya kaum muslimin, berarti dia mempunyai nasihat kepadanya. Nah, maka setiap dia memberi kebaikan, mengajarkan ilmu, menyampaikan hidayah, ya, mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan kebaikannya kepada kaum muslimin. Dan orang yang seperti ini berhak untuk dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang dilimpahkan oleh Allah kepadanya. Nah, oleh karena itu, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini mencintai orang-orang yang mengajarkan kebaikan, sebagaimana datang dalam sebagian sunnah, di mana makhluk-makhluk itu memintakan ampun untuknya, bahkan sampai ikan di tengah laut memintakan ampun bagi mu'allimul khair, orang yang mengajarkan kebaikan. Dan kita bisa untuk mendapatkan itu. Sehingga jangan pelit untuk menyampaikan apa yang kita ketahui kepada manusia. Dan termasuk berdakwah kepada jalan Allah adalah kita mengajak manusia untuk bersemangat mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Bahu membahu, bantu membantu, bersemangat, ya, mempunyai motivasi besar untuk menyebarkan kegiatan-kegiatan ilmu, majelis-majelis ilmu, ya, membantu penyebarannya, baik itu lewat media-media, dan media itu banyak sekarang, ada radio, ada TV, ada internet, ya, dan di internet itu berbagai media bisa digunakan untuk penyebaran dakwah, ya, mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Demikian pula penyebaran-penyebaran dengan cara apapun yang kita bisa. Ya, apapun yang kita bisa, meskipun hanya dengan dari lisan ke lisan. Atau menyebarkan pamflet, pamflet kajian. Jangan dianggap ini suatu yang gratis. Ini nilainya tidak gratis. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini nilainya tidak gratis. Kalau kita niatkan untuk menyebarkan dakwah kepada agama Allah, ya, menyebarkan dakwah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap pamflet atau pengumuman pengajian, atau penyebaran-penyebaran info tentang majelis ilmu untuk diikuti, akan mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Satu orang saja, kalau dia kemudian mengikuti kajian tersebut yang mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengikutinya karena iklan yang kita sampaikan, kita mendapatkan pahalanya. Seperti orang yang menghadiri kajian itu. Ya enggak? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan man dalla ala khair, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Yang jadi masalah kalau ngajak orang ngaji kemudian dia enggak ngaji. Itu masalah itu. Ya, itu masalah. Nah, artinya semuanya harus kita kumpulkan. Jangan sampai seperti apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an tadi, ya. Kaburamatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Allah sangat murka kalau kalian mengucapkan apa yang kalian tidak memperbuatnya. Nah, jangan seperti calo. Tahu calo ya? Ayo solo solo solo gitu kan. Atau Jogja Jogja Jogja, Wonosari Wonosari gitu. Bisnya berangkat, dianya masih di situ. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita mengajak orang kepada kebaikan, makanya ada tahapannya tadi, berilmu dulu, mempelajari. Kita dapat ilmu, kita yakin ini adalah kebenaran, kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita ajak orang lain untuk mengikuti kebaikan yang sudah kita ilmui dan kita amalkan itu. Nah, kemudian Asy-Syaikh Abdul Salam bin Barjis rahimahullah menukilkan ucapan Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Qasim rahimahullah di dalam hasyiatihi, di dalam hasyiahnya terhadap kitab At-Tauhid, beliau mengatakan wala budda lid-da'wati ila Allah min syartain. Di dalam berdakwah kepada jalan Allah itu harus ada dua syarat. Pertama, an takuna khalisatan liwajhillah. Mengajak kepada jalan Allah itu mempunyai dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena wajah Allah. Harapkan dengannya wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan mengharapkan yang selain itu. Ya. Tidak mengharapkan salah satu dari kesenangan dunia. Tidak harta, tidak kedudukan, tidak nama baik, tidak sanjungan manusia, dan tidak hal-hal yang lainnya. Tetapi harapkan dengannya wajah Allah. Ya, harapkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, antakuna wifqa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hendaknya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wa ayyakuna da'i arifan bima yad'u ilaih. Hendaknya seorang yang mengajak kepada jalan Allah itu mengerti tentang apa yang dia ajak. Berilmu tentang apa yang dia ajak. Fa in akhalla bil awwali kana musyrikan. Kalau dia tidak memenuhi syarat yang pertama, maka dia seorang yang musyrik. Kalau niatnya di dalam mengajak kepada jalan Allah bukan karena Allah, maka dia jatuh ke dalam perbuatan, ke dalam perbuatan syirik. Ya. Bukan tidak mungkin orang yang mengajak kepada jalan Allah niatnya bukan karena Allah. Sangat mungkin sekali. Ya. Karena di tengah-tengah mengajak kepada jalan Allah itu banyak godaan-godaan dunia yang hinggap kepadanya. Baik harta yang ditawarkan kepadanya, ya, baik penghormatan, kedudukan di hati manusia, ya, kalimatnya, ucapannya, omongannya didengarkan oleh orang, kemanapun dia pergi, dia dimuliakan oleh manusia. Ini semua menjadi godaan-godaan tersendiri yang sulit dikeluarkan dari hati seorang yang mengajak kepada jalan Allah kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya dinyatakan oleh ahlul ilm, akhiru ma yakhruju min qulubil ulama hubbur riyasah. Perkara yang paling terakhir bisa dikeluarkan Ya. Artinya yang paling sulit untuk dikeluarkan dari hatinya para ulama itu adalah cinta kepada kepemimpinan. Bagaimana tidak? Semua pandangan mengarah kepadanya. Penghormatan, kemuliaan. Ya, dia punya jabatan yang tidak tampak, yaitu hati manusia yang tunduk kepadanya. Fatwanya didengar orang, omongannya didengar orang. Ini adalah fitnah yang besar yang bisa membahayakan niatnya di dalam berdakwah kepada jalan Allah, sehingga tidak lagi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi membonceng di dalamnya gengsi, harga diri, martabat. Bukan hal yang mudah. Nah, oleh karena itu, sebagian manusia yang tidak bertakwa kepada Allah memanfaatkan posisi dakwah kepada jalan Allah untuk memenuhi ambisi-ambisi tertentu. Ya. Nah, untuk mengeruk harta kekayaan manusia, memakan harta manusia tanpa hak. Memakan harta manusia dengan cara yang batil. Karena dia mudah untuk mengambil harta manusia dengan alasan apa? Dakwah. Apalagi yang meminta sudah pakai embel-embel Habib. Gampang sekali mengumpulkan dana bantuan harta, atau dia ingin sesuatu untuk mengambil, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Apalagi kalau sudah diklaim sebagai wali Allah. Ya. Ya, subhanallah. Begitu pula ya, predikat-predikat yang lainnya ya, itu sangat berbahaya, sehingga tidak lagi niatnya di dalam berdakwah untuk Allah tetapi untuk yang selainnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jadi masalah ini perkara yang kita harus berhati-hati ya, ketika kita mengajak kepada jalan Allah niatnya harus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang tidak berniat untuk Allah di dalam dakwah kepada jalan Allah ini merupakan salah satu sebab yang nantinya dia akan digelincirkan atau diselewengkan dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka keikhlasan, ketauhidan, kemurnian, penghambaan diri yang penuh kepada Allah itu yang menyelamatkan seseorang daripada hawa nafsu. Nah, sehingga jangan sampai di dalam dakwah kepada jalan Allah justru kita mengajak kepada jalan yang selainnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sudah mengingatkan di dalam kitab Tauhid, wa kam minan nasi yad'u ila Allah wa huwa fil haqiqati yad'u ila nafsihi. Betapa banyak manusia, kata beliau, yang dia berdakwah kepada jalan Allah namun pada hakikatnya dia mengajak kepada dirinya sendiri. Mengajak kepada kepentingan pribadinya, kepada harga dirinya, martabatnya, kepemimpinannya. Bukan mengajak kepada jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka di sini diharapkan dari seorang hamba untuk mengajak kepada jalan Allah ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, bagi dirinya adalah berdakwah kepada jalan Allah. Apakah manusia itu mau mendengarkan atau tidak mau mendengarkan, kewajibannya hanya menyampaikan saja. Wa ma ana illal balaghul mubin. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku melainkan hanya sekedar menyampaikan saja. Ya. Wa fi din rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, wa in akhalla bitsani kana mubtadi'an. Kalau dia merusak syarat yang kedua, maka dia seorang mubtadi'. Kalau dakwahnya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mubtadi', seorang yang pelaku bid'ah. Oleh karena itu diingatkan oleh beliau Syekh Abdul Salam rahimahullah untuk menjadikan sarana-sarana dakwah itu sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tujuan kita untuk dakwah tidak menghalalkan segala cara. Caranya juga harus sesuai dengan sunnah. Karena prinsip kita adalah di mana dakwah itu untuk Allah, sehingga harus sesuai dengan syariat Allah, dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu kaidah batilah yang ada di kalangan ahlul bid'ah, di mana mereka menyatakan al-ghayah tubarrirul wasilah, tujuan menghalalkan segala cara. Selama tujuannya baik, maka cara apapun akan menjadi baik. Sehingga mereka menghalalkan dusta, ya, menghalalkan bermuka dua, taqiyah, ya, selama tujuannya dakwah. Menghalalkan bahkan perkara-perkara yang jelas haram untuk tujuan dakwah. Nah, kita enggak boleh seperti itu. Di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdakwah kepada jalan Allah, caranya juga harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini yang ketiga. Prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat, yaitu al-ihtimamu bi'aqidatis salaf ilman wa amalan wa ta'liman. Ya. Mempunyai perhatian yang besar terhadap aqidah as-salaf. Aqidah yang diajarkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diwarisi oleh salaf. Salafu hadhil ummah. Ya. Salaf umat ini, baik dari kalangan as-sahabah, at-tabi'in, ataupun atba'ut tabi'in. Ilman, baik secara ilmu, wa amalan, dan secara pengamalannya, wa ta'liman, dan juga pengajarannya, penyampaiannya. Nah. Dalam masalah akidah ini, manusia ada beberapa golongan. Khususnya dalam perkara tauhid. Sebagian manusia berlebih-lebihan di dalam mensikapi perkara akidah atau perkara tauhid, sehingga di dalam sikap berlebihannya itu dia tidak lagi mempedulikan hal-hal lain. Dia berpikir bahwa selama dia bertauhid, akidahnya benar, ya sudah, selesai. Yang lain itu nanti akan tertutupi dengan akidah ataupun tauhid yang benar, sehingga dia meremehkan perbuatan-perbuatan dosa, meskipun tidak syirik, meskipun tidak kekafiran. Ya. Menurutnya yang penting dia muwahhid. Setelah itu dia berbuat dosa besar, dia berbuat dosa kecil, atau apapun perkara yang haram, tidak dia pedulikan, karena menurutnya yang penting tauhid. Ini berlebih-lebihan. Ya. Orang yang seperti ini tidak mengerti bahwa termasuk daripada konsekuensi tauhid, menghambakan diri kepada Allah, ya, menundukkan diri kepada Allah adalah melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ya. Dan kekuatan tauhid itu akan semakin melemah, melemah, melemah. Kalau seorang hamba terus bergelimang dengan perbuatan dosa, kemaksiatan kepada Allah. Perkara-perkara yang menjauhkannya daripada ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Karena semakin dia terjerumus ke dalam kubangan dosa, ini semakin menunjukkan dia melepaskan diri dari penghambaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini satu golongan. Golongan yang kedua, meremehkan perkara akidah, perkara tauhid. Sehingga dia tidak terlalu mempedulikan akidahnya, tauhidnya, tapi dia mempedulikan perkara-perkara yang sifatnya akhlak, muamalah. Ya, akhlaknya masya Allah, ya, luar biasa, tutur katanya sopan, jujur, baik, ya, luar biasa. Tetapi tidak mempedulikan perkara akidah, perkara tauhid. Karena menurutnya perkara akidah, perkara tauhid itu dapat memecah belah umat manusia, memecah belah kaum muslimin. Ya. Sebagian beranggapan kenapa dia tidak peduli kepada perkara akidah, karena dianggap sebagai perkara juz, ya, hanya perkara parsial dari Islam. bukan sesuatu yang fundamental, pokok, pondasi di dalam Islam. Nah, ini golongan yang kedua. Ini pun tak kalah sesatnya, ya. Bahkan ini sangat membahayakan. Sehingga apalah artinya dia berakhlak kepada manusia dengan ucapannya yang jujur, tutur katanya yang baik, yang indah, yang sopan, ya. Kemudian kepeduliannya kepada sesama manusia, kepada sesama kaum muslimin, akhlaknya yang baik kepada makhluk. Apalah artinya kalau dia tidak berakhlak kepada Allah, ya. Sementara dia bejat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan bergelimang dengan perbuatan dosa syirik, baik itu yang besar ataupun yang kecil, apalagi demikian pula bergelimang dengan perbuatan-perbuatan kekafiran kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka tidak manfaat, ya. Kalau dia punya akhlak yang baik, penampilan yang sesuai dengan sunnah, ya, sorbannya besar, jubahnya panjang, jenggotnya lebat, tapi dia masih meminta, memanggil kepada selain Allah, ya, berlindung kepada selain Allah, masih tawaf di kuburan dan lain sebagainya, semua amal kebaikannya itu akan habis ketika dia berbuat syirik, menyerahkan sebagian ibadah kepada yang selain Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Kelompok yang ketiga yaitu yang mengambil sebagian dari yang terkait dengan akidah, dia peduli kepadanya, dia perhatian kepadanya, dan tidak mempedulikan yang lain, seolah-olah agama ini hanya itu saja. Sebagai contoh, seperti orang-orang al-ikhwanul muslimun, mereka mengambil sebagian urusan akidah seperti masalah tauhid al-hakimiyah. Tahu tauhid al-hakimiyah yang menyatakan tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah, untuk mereka larut di dalam politik, mencari kursi jabatan, mencari kekuasaan, menghalalkan segala cara demi tujuan ini. Ya. Alasannya bahwa segala hukum adalah milik Allah. Mereka porsir semua perkara akidah seolah-olah di dalam tauhid al-hakimiyah. Ini juga kelompok yang sesat yang dibantah oleh para ulama, di mana tauhid, perkara akidah itu tidak hanya tauhid al-hakimiyah. Dan di dalam mereka mensikapi tauhid al-hakimiyah pun itu keliru. Ketika mereka gampang mengkafirkan seorang muslim, ya, penguasa muslimin, semata-mata karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal di sana ada syarat dan harus tidak adanya penghalang di dalam pengkafiran itu. Nah, demikian pula sebagian manusia mengambil parsial dari perkara akidah, berlebih-lebihan di dalam bab at-tahdir wat-tabdi', al-jarh wat-ta'dil, seolah-olah semua agama itu adalah itu. Hadza ghulu, ya. Sehingga semua perhatiannya terhadap agama ditumpahkan di dalam bidang itu. Ini kalau dijadikan sebagai dakwah yang menyeluruh kepada umat manusia, setiap orang sibuk dengannya, ini bukanlah cara yang diajarkan oleh para ulama kita. Oleh karena itu, kalau kita melihat kitab-kitab Rijal, kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil, mempelajari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Jarh wa Ta'dil, tidaklah yang bergelut di dalamnya kecuali hanya segelintir manusia. Yang segelintir manusia ini hanya dari kalangan para ulama khusus. Para jahabidatul ulama, orang-orang yang jenius dari kalangan para ulama, orang-orang tertentu khusus saja. Tidak semua ulama, di antara manusia, di antara kaum muslimin, hanya ulama yang melakukannya. Di antara ulama, tidak semuanya ulama, orang-orang tertentu, orang-orang khusus yang punya keahlian spesial dalam bidang ini. Kenapa? Karena para ulama pun secara umum mereka lebih mengutamakan keselamatan mereka di hadapan Allah. Karena berbicara tentang seorang muslim itu hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya apa? Haram, bukan halal. Haram. Kecuali dengan hujjah, bayyinah, dengan spesialisasi yang khusus. Nah, dan disertai dengan takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini tidak mudah. Syarat takwa kepada Allah ini tidak mudah. Tidak semua orang punya. Hanya orang-orang tertentu khusus dari kalangan para ulama. Nah, dan itu pun dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala ketika dia berbicara tentang fulan, tentang fulan, tentang fulan. Meskipun dia seorang ulama yang spesial dalam bab ini. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau dia benar, dia selamat. Kalau dia salah, maka dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, nasihat yang sangat berharga, bernilai emas, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam hafizahullah, beliau menyatakan bahwa bab ini adalah bab yang sepantasnya ditutup bagi para penuntut ilmu. Tutup. Tutup. Sebab apa? Bab ini kata beliau adalah bab kejelekan dan keburukan bagi para penuntut ilmu. Karena yang melakukannya adalah orang-orang khusus dari kalangan para ulama. Tidak semua ulama. Orang-orang khusus. Saya ulangi sekali lagi, orang-orang khusus. Dan kata beliau bahwa kita ini bukanlah orang-orang yang mampu dalam memikul bab ini. Maka jangan kita melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Sehingga menimbulkan berbagai macam fitnah dan gejolak. Nah, ini bisa didengar dari ceramah beliau. Di dalam rekaman kaset beliau yang disebarkan di media YouTube. Ya, dalam judul Babul Jarh wa Ta'dil adalah babu syarr li talabatil ilm. Pintu al jarh wa ta'dil adalah pintu kejelekan bagi para penuntut ilmu. Penuntut ilmu loh. Apalagi orang awam. Apalagi ikhwan biasa. Tayyib. Barakallahu fikum. Jadi imam kepada perkara akidah, perkara tauhid tidak hanya mengambil satu bab saja. Tetapi mengambil di dalam semua babnya. Perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita sebagai seorang muslim di dalam kita beragama kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu banyak. Terutama masalah-masalah tauhid uluhiyah. Demikian pula mengikuti itu tauhid al-asma was-sifat. Perkara tauhid ini adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang melepaskan kita daripada kesyirikan dan kekafiran kepada Allah. Modal kita untuk tidak kekal di dalam api neraka Allah. Perkara tauhid yang dengannya Allah ciptakan alam semesta ini. Langit dan bumi sekaligus. Yang Allah menyatakan di dalam Al-Quran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الذَّارِيَاتِ ayat yang ke-56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Perkara tauhid ini yang merupakan inti dakwah para rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah menyebutkan itu. Setiap para nabi, para rasul memulai dakwahnya dengan menyatakan ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selainnya. Selalu ucapannya ini. Nah, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36 Allah menyatakan walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut tauhid. Dan kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, hendaklah kalian mengibadahi Allah dan jauhilah tauhid. Maka dalam perkara ahlus sunnah itu memperhatikan perkara akidah dan segala konsekuensi yang mengikutinya. Memperhatikan perkara akidah dalam semua babnya, tidak hanya mengambil sebahagian bidangnya. memperhatikan perkara akidah, perkara tauhid yang bermanfaat bagi mereka, dan mereka memulai dengannya dakwah mereka. Seorang yang mengajak kepada jalan Allah hendaklah memperhatikan. Orang yang mengikuti sunnah hendaklah memperhatikan bahwa perkara yang paling dimulai dengannya agama ini adalah perkara tauhid. Inilah yang hendaknya kita makmurkan masjid-masjid kita, majelis-majelis kita, dakwah kita tentang perkara-perkara tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum ke negeri Yaman, beliau berpesan, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilai." Apa kata beliau? "Syahadatu alla ilaha illallah." Hendaklah perkara pertama yang engkau ajak mereka kepadanya adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dalam sebagian riwayat Al-Bukhari, ila ayyu wahidullah. Hendaklah engkau mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Dan dalam prinsip dakwah kita, al-bidayatu bil ahammi fal aham. Memulai mengajak manusia kepada kebaikan itu dengan yang paling penting, kemudian yang berikutnya. Yang paling pentingnya adalah tauhid. Kalau kita ingin memudahkan manusia untuk masuk ke dalam agama Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dengan perkara tauhid, perkara-perkara prinsip. Buatlah mereka menghambakan diri kepada Allah, mencintai sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan dan jangan persulit. Berilah kabar gembira dan jangan kalian membuat lari. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, semua prinsip-prinsip di dalam mengajak kepada jalan Allah ini sesuai dengan ilmu. Yang pertama adalah akidah, perkara tauhid. Perkara akidah, perkara tauhid. Maka ketika kita mengajak manusia kepada jalan Allah, kita harus tahu keadaannya, apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan. Sehingga seorang yang mengajak kepada jalan Allah itu ada tiga hal yang harus dia ilmui. Yang pertama, tentang apa yang dia sampaikan, harus dia ilmui bahwa itu adalah kebenaran. Yang dia sampaikan itu adalah ilmu dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang harus dia ilmui adalah tentang orang yang dia ajak, bagaimana kondisinya. Bagaimana kondisinya? Sehingga kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada Mu'adz bin Jabal, innaka satati qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Maksudnya agar beliau bersiap menghadapi ahlul kitab, ahlus syubah, orang yang banyak syubhatnya, yang mereka juga mempunyai kitab suci. Hendaknya dia bersiap-siap menghadapi mereka, tahu kondisi audiensnya, mad'unya. Sehingga dia bisa menyesuaikan dakwah itu kepada mereka. Tidak main hantam kromo, asal bicara saja, asal menyampaikan saja, sehingga justru membuat orang lari daripada membuat orang mengajak orang kepada jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dan ini adalah prinsip. Ini adalah prinsip. Bahkan Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah yang menyebutkan di dalam risalah beliau Al-Hathu 'alal Mawaddati wal Ikhtilaf, di mana seorang yang mengajak kepada jalan Allah itu dia melihat titik-titik temu yang membuat manusia tertarik kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam dakwahnya hendaknya dia mulai dengan menyampaikan qala Allah, qala rasuluhu, ucapan Allah, ucapan Rasulnya, ucapan para ulama. Ucapan ulama itu pun dipilih-pilih kata beliau. Ya, pilih ulama-ulama yang memang dihormati oleh kaum muslimin di berbagai tempat atau khususnya di tempat yang dia berdakwah di situ. Karena di sebahagian tempat, di sebagian kalangan manusia ada ulama-ulama yang memang sudah dibenci karena penggembosan dari tokoh-tokoh ahli bidah. Seperti misalnya Syekhul Islam bin Taimiyah yang namanya sudah banyak dirusak oleh mereka. seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang namanya sudah banyak dirusak oleh mereka. Jangan sampaikan itu. Tetapi sampaikan misalnya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Malik, yang kebanyakan muslimin mencintai mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka, sehingga dakwah itu diterima oleh mereka. Dan beliau menyebutkan, jangan engkau cela tokoh-tokoh jamaah mereka. Jangan engkau cela tokoh-tokoh jamaah mereka. Dan beliau membawakan ayat, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan engkau cela orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, nanti mereka akan mencela Allah tanpa ilmu. Jangan cela jamaah mereka, jangan cela tokoh mereka. Mulailah dengan qala, qala rasuluhu. Ucapan Allah, ucapan rasulnya, ucapan ulama, sehingga membuat mereka cinta kepada sunnah, membuat mereka cinta kepada dakwah. Ya. Tapi kalau engkau langsung, kata beliau, berbicara tentang jamaah mereka, tentang tokoh mereka, bahkan engkau bisa dibunuh oleh mereka. Ini adalah dakwah hikmah yang diajarkan oleh para ulama kita, semisal Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah dan yang selain beliau, berdakwah dengan hikmah, yang mengetahui keadaan audiens, disesuaikan apa yang disampaikan itu dengan mereka, sehingga mereka mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepadanya qala Allah, qala rasuluhu, qala ulama. Naam. Bukan dengan celaan-celaan, caci maki, kemudian omongan-omongan yang menjauhkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi seperti itulah cara menyampaikan dakwah, yang paling terpentingnya adalah memperhatikan perkara akidah, perkara tauhid. Ya. Apalagi perkara tauhid ini banyak sekali faedahnya, kemanfaatannya. Naam. Di antara kemanfaatan tauhid, bisa mencegah dari kekekalan di dalam api neraka. Ya. Di antara keutamaan tauhid, apabila dia sempurna di dalam hati seorang hamba, bahkan mencegahnya masuk ke dalam api neraka. Ya. Mencegahnya masuk ke dalam api neraka sama sekali. Sehingga dia selamat dan masuk ke dalam surga. Di antaranya, menegakkan tauhid bisa mendatangkan hidayah yang sempurna dan rasa aman yang sempurna, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kalau kita ingin aman, tenteram, nyaman, ya baik secara individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, tegakkan tauhid. Allah sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-An'am ayat ke-82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin" ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amn, mereka akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Keamanan di sini baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka jaminan kebahagiaan hidup yang disertai dengan rasa aman, nyaman, tenteram, bahagia adalah dengan tauhid. Ya. Bebaskan manusia dari perbudakan-perbudakan kepada selain Allah. Dari perbudakan hawa nafsu. Dari perbudakan ambisi. Ya. Dari perbudakan orang-orang yang mempunyai keinginan-keinginan untuk memperalat manusia. Nah, sehingga manusia itu beragama kepada Allah karena Allah, bukan karena yang selainnya. Nah, maka akan tegak rasa aman dan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat kelak. Maka perhatian kepada perkara tauhid adalah hal yang penting. Jangan kita memulai dengan sesuatu yang kalah penting dengan perkara tauhid. Mulailah dengan tauhid. Sebarkan tauhid. Manusia kalau sudah masuk ke dalam hatinya rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah, ketundukan penghambaan diri kepada Allah, ya, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah untuk kita mengajarkannya sunnah apapun yang kita inginkan, yang kita ketahui daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hatinya sudah tunduk, sudah taat, sudah mencintai Allah dan Rasulnya, menghambakan diri kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Sehingga kalau diajari kebaikan apapun itu, ya, dan dihindarkan dari kebaikan apapun itu, dari keburukan apapun itu, mudah, gampang. Karena kita mendapati hati yang siap menerima petunjuk. Beda halnya bila hati itu masih berkemul dengan berbagai dengan berbagai kesesatan, dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang rancu, atau minimalnya lemahnya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, lemahnya rasa ketundukan kepada Allah dan Rasulnya, lemahnya penghambaan diri kepada Allah dan Rasulnya. Hati yang seperti ini, hati yang belum siap dimasuki oleh hidayah. Maka mulailah dengan tauhid. Mulailah dengan tauhid, pedulikan perkara tauhid. Karena itulah tujuan dari agama yang mulia ini. Bahkan tujuan penciptaan manusia dan jin, di mana mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dan kita pun yang sudah mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti tidak butuh untuk selalu memperhatikan dan mempedulikan perkara tauhid, pelajarinya, memahaminya, mengamalkannya. Karena kita ini tidak lebih hebat, tidak lebih bertauhid dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim saja di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-35 beliau menyatakan wa junubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anak keturunanku dari mengibadahi berhala. Siapa ini Nabi Ibrahim, yang dia itu khalilullah, khalilur rahman, kasih spesial bagi Allah. Kalau Nabi Ibrahim saja mempunyai kekhawatiran untuk jatuh ke dalam perbuatan syirik, maka tidak ada seorang pun manusia yang berhak untuk merasa aman daripada syirik. Nah, maka prinsip dakwah kita adalah memperhatikan perkara akidah, perkara tauhid. Ya, jadikan itu sebagai fondasi di dalam kita beragama kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka sering saya katakan dalam berbagai majelis, ya, tidak pantas bagi kita yang mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah ngaji sekian tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, tetapi kita tidak mempunyai perhatian kepada perkara-perkara tauhid. Memang tidak ada kewajiban harus mempelajari tauhid itu melalui kitab-kitab tertentu. Ya. Tapi sudah sejauh mana kita memahami perkara tauhid? Sekarang yang ada terpampang di hadapan kita dan mudah untuk kita dapatkan seperti al-usulus salata, al-qawaidul arba, kasyfus syubuhat, kitabut tauhid, sudahkah kita pernah pelajari dengan sempurna, dengan baik dari awal sampai akhirnya? Kita pahami dengan baik sebelum kita mengamalkannya di dalam kehidupan kita, sudahkah? Ini menjadi pertanyaan yang mendasar untuk kita. Karena ini termasuk perkara-perkara yang diwajibkan untuk kita mengilmuinya. Nah, jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah berbuat banyak, ternyata kita lupa sesuatu yang sangat fundamental, yang itu bisa saja menghabiskan amalan kita. Karena ketidaktahuan kita tentang perkara-perkara tauhid dengan baik, amalan-amalan kita yang kita sudah lakukan sekian banyak bisa saja habis karena kita ternyata masuk ke dalam sebagian perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau syirik itu adalah syirik yang besar, Allah nyatakan apa? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, kata Allah, amalanmu semua akan binasa, layah batanna amalu, amalanmu akan binasa semuanya, akan hancur. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita datang ke hadapan Allah, kita sangka kita sudah membawa amal yang banyak, ternyata apa? Haba'an mansura, hanya ibarat debu yang terbangkan, tidak ada nilainya di sisi Allah tabaraka wa taala. Amalan yang sedikit, amalan yang kecil, coba perhatikan keutamaan tauhid itu. Orang yang mengerti tauhid kemudian menanamkan tauhid itu sedalam-dalamnya di dalam hati sanubarinya, ya, amalannya yang kecil itu bisa nilainya besar dan tidak tertandingi oleh orang yang punya amalan besar. Kenapa? Karena nilai tauhid yang ada di dalam amalan itu. Kita boleh sama-sama sholat, ya, saya sholat, antum sholat, bahkan kita mungkin bersebelahan dalam sholat, ya, ketika melaksanakan sholatul jamaah, tetapi sholat itu bisa beda nilainya. Bainas sama'i wal ard, antara langit dengan bumi, ya, antara yang satu dengan yang lain. Kenapa? Karena nilai tauhid yang ada di dalamnya ketika melaksanakan. Bahkan bisa jadi sama-sama sholat, ya, antara dua orang yang sama-sama sholat, yang satu sedang berada di dalam keridhaan Allah, sedang berada di dalam kesenangan dengan janji-janji Allah, dengan surganya. Tapi yang satunya bisa jadi ketika sholat itu sedang berada di dalam salah satu lubang, di dalam lubang-lubang api neraka, karena dia tidak mempunyai tauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, jadi jangan sepelekan masalah tauhid. Ini adalah pokok di dalam kita beragama sebelum segala sesuatu. Ya, sebelum segala sesuatu. Sehingga semuanya tergantung kepada tauhid kita. Tauhid kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Baik. Duhurnya jam berapa ini? Kurang 1:15. Berarti kita masih punya 10 menit. Baik. Prinsip yang kelima. Prinsip yang kelima, yaitu memperhatikan perkara-perkara sunnah nabawiyah dan bersemangat untuk melaksanakannya dan mengajak kepadanya. Ya. Berupaya sedapat mungkin mengamalkan setiap apa yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara sahabat saja ada orang-orang yang mereka itu mengikuti segala apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu disyariatkan atau tidak? Yang penting dia melihat Nabi melakukannya, dia lakukan. Sebagian mereka melihat Nabi memasukkan air, ya, ke dalam matanya, dia juga ikut memasukkan, dia kucek-kucek. Sebagian melihat Nabi singgah di suatu tempat, berputar dengan kendaraannya, lalu kencing di situ, dia pun ikut. Asal lewat di tempat itu, dia berputar dengan kendaraannya, dan dia kencing di situ. Termasuk yang sangat mengikuti semua apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, ya, sampai-sampai sebagian ulama menyatakan tentang Abdullah bin Umar, seperti yang disebutkan oleh Abu Nu'aim di dalam Al-Hilyah. Kata beliau, kana Ibnu Umar yatba'u amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atharahu wa halahu wa yahtammu bihi hatta innahu khifa ala aqlihi min ihtimamihi bidzalik. Dahulu Abdullah bin Umar ini sangat mengikuti segala urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jejak-jejak beliau serta segala kondisinya, sampai dikhawatirkan akal beliau terkena oleh sesuatu karena beliau sangat perhatian kepada apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya khawatir akalnya ini kena. Ya, sampai seperti itu. Karena semua apa yang diperbuat oleh Nabi dilakukannya. Nah. Ini Abdullah bin Umar. Dan sebenarnya Sahabat-sahabat yang seperti Abdullah bin Umar ini, mereka melakukannya karena kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada keterangan di kalangan ahlul ilm, ya, seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaukani di dalam Nailul Autar, dan juga sering disebutkan oleh guru kami Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, bahwa kalau seorang melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jibiliyah, atau jibiliyah itu artinya bahwa perbuatan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kebiasaan sebagai manusia, bukan karena syariat. Ya. Atau dilakukan karena adat istiadat, bukan karena syariat. Itu namanya sunnah jibiliyah atau adiyah. Baik. Nah, hal yang seperti ini hukum asalnya kalau kita mengikutinya tidak ada pahala, sebagaimana meninggalkannya tidak ada dosa. Tetapi kata para ulama itu, kalau seandainya seorang hamba melakukannya dalam rangka iktidaan wa mahabbatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa ma'jur. Kalau dia mengikutinya dalam rangka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berpahala. Misalnya sebagai contoh, ya, labsul imam, pakai sorban. Pakai sorban itu adalah ada min adatil Arab. Ada min adatil Arab. Salah satu kebiasaan dari kebiasaan-kebiasaan Arab. Dan Nabi memakainya karena itu. Ya, bukan karena itu adalah sunnah beliau. Ya, tetapi kata ahlul ilm, kalau seorang hamba, ya, seorang muslim, memakai imamah, memakai sorban itu karena dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan dia cinta kepada beliau, sehingga dia pun memakai sorban sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sorban, maka dia mendapatkan pahala. Pahala kenapa? Karena cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Maka seorang termasuk di dalam prinsip sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berupaya mengamalkan apapun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama yang memang menjadi syariatnya. Bahkan kalau kita mengamalkan apa yang menjadi kebiasaannya sebagai manusia dalam rangka mencintai beliau alaihi salatu wassalam, itu pun akan mendapatkan pahala. Anas bin Malik radhiyallahu an, dahulunya beliau tidak menyukai sebuah makanan yang disebut dengan dubba. Ad-dubba namanya, saya tidak tahu apa hakikatnya. Nah, yang jelas ini salah satu bentuk makanan. Tetapi ketika dia pernah makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menyukai makanan ini, maka mulai sejak saat itu Anas bin Malik menyukai makanan tersebut. Kenapa? Karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu kita. Apalagi yang memang menjadi syariatnya, baik yang hukumnya wajibah ataupun mustahabbah. Allah telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan juga hari akhir, dan dia banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya itu adalah bukti cinta kita kepada Allah. Omongan kita, ucapan kita, pengakuan kita bahwa kita cinta kepada Allah, kalau tidak disertai dengan bukti bahwa kita cinta kepadanya, maka pengakuan kita itu adalah dusta. Kita berarti hanya sekedar mengaku-ngaku saja. Ya, kalau bahasa kerennya omdo. Tahu apa omdo? Omong doang. Ah, kamu omdo, katanya kan? Omong doang. Ya, kalau orang cinta kepada Allah harus membuktikan rasa cintanya. Apa itu? Apa bukti rasa cintanya kepada Allah? Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti orang dicintai oleh Allah, apa buktinya dia dicintai oleh Allah? Dia orang yang diberi hidayah oleh Allah untuk selalu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31 Allah menyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian memang benar mencintai Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau kita ingin tahu siapakah di kalangan manusia ini yang pantas mendapat gelar habib, ya, habib yang bimakna al-kalimah dengan sebenar-benarnya, lihat apakah dia menjalankan sunnah Rasulullah atau tidak. Kalau dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam akidahnya, di dalam ibadahnya, di dalam akhlaknya, di dalam muamalahnya, di dalam dakwahnya, di dalam suluknya, ya, di dalam segala urusannya, maka dia adalah al-habib, habibullah, orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, karena Allah menyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ya. Dan di dalam hadis An-Nabi alaihi salatu wassalam sudah menyebutkan dalam hadis Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan wala yazalu abdi. Nabi menyatakan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursi ini, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa hambaku akan mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara nafilah, sunnah, mustahabbah. Setelah dia melaksanakan perkara-perkara wajib yang sangat dicintai oleh Allah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Maka kalau seorang ingin mencapai tingkatan al-habib, maka amalkan perkara-perkara yang wajib dan laksanakan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi al-habib syaratnya adalah mengikuti sunnah setelah melaksanakan perkara wajib. Enggak mesti harus hitungnya panjang. Nah, enggak mesti harus syarat-syarat yang lainnya tidak ada. Cukup syaratnya melaksanakan perkara-perkara wajib, ikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sudah melaksanakan itu, kata Allah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Dan apa efek positifnya kalau Allah sudah mencintai orang itu? Seorang sudah menjadi habibullah, kata Allah, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai dia, kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bih, aku ini pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, aku ini adalah penglihatan yang dia pakai untuk melihat. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku ini adalah kaki yang dia pakai untuk berjalan. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku adalah tangannya yang dia pakai untuk memperbuat. Ya. Nah. Subhanallah, pendengarannya Allah, penglihatannya Allah, tangannya Allah, kakinya Allah yang dia pakai untuk berbuat. Untuk berjalan. Artinya bahwa hamba ini segala sesuatunya diluruskan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah. Apapun yang diucapkannya pastilah ucapan yang diridhai oleh Allah, dan dia diberi hidayah oleh Allah untuk itu. Apapun yang diperbuatnya pastilah perbuatan yang diridhai oleh Allah, dan dia diberi hidayah oleh Allah untuk itu. Nah, dia adalah orang yang menjadi kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kata Allah, wa in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia minta kepadaku pasti aku beri dia. Wala in ista'adzani la'uidzannahu, kalau dia mohon perlindungan kepadaku niscaya aku lindungi dia. Hadza habibullah, hadza waliyullah. Ya. Ini adalah seorang wali Allah, kekasih Allah. Orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, al-habib. Dan seorang habib bukan saja dicintai oleh penduduk bumi, tetapi bahkan dicintai oleh para penduduk langit. Bagaimana dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril, dan Allah mengatakan, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan, wahai Jibril, aku mencintai si fulan itu. Fa ahibbah, maka cintai dia. Maka dicintai, maka dia pun dicintai oleh Jibril. Kemudian Jibril menyerukan kepada penduduk langit bahwasanya Allah mencintai fulan, fa ahibbu, maka cintai orang ini. Maka para penduduk langit, fa ahabbahu ahlus sama, para penduduk langit pun mencintainya. Kemudian setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yudhu lahu al-qabulu fil ard, dan kemudian diletakkan sikap penerimaan kepadanya di muka bumi. Ini al-Habib. Nah, caranya bagaimana untuk menjadi orang yang seperti ini? Satu caranya, yaitu ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dengan mengikuti sunnah engkau akan menjadi al-Habib. Naam. Ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah prinsip dalam agama kita. Prinsip di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Prinsip di dalam dakwah. Sudah kita sebutkan 5. Yang pertama, perhatian kepada ilmu. Ya. Sepanjang hidup kita, sepanjang umur kita, jangan pernah lepas dari ilmu. Naam. Dari majelis ilmu, dari orang-orang yang berilmu. Yang kedua, berupaya untuk mengamalkannya. Ilmu dan mengamalkan ilmu, terlebih khusus di masa-masa fitnah. Kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, ibadah kepadanya, bermunajat dengannya, memohon petunjuknya. Nah, kemudian yang ketiga, mengajak kepada jalan Allah. Mengajak kepada jalan Allah di atas ilmu tersebut dengan semangat, dengan antusias untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir bahkan setelah kita meninggal. Yang keempat, perhatian dan kepedulian yang besar kepada masalah-masalah akidah, perkara-perkara tauhid, karena itu adalah inti dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dan sebab diciptakannya langit dan bumi, dan diciptakannya jin dan manusia, sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada-Ku. Kemudian yang keberapa? Kelima ya. Yang kelima, yang terakhir. Hah? Naam, yaitu berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Karena ahlus sunnah itu mereka sangat identik dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan ba'da zuhur kepada prinsip-prinsip yang berikutnya dan sesi tanya jawab insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.